Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-an nadkhul fi ta'lifil kalam. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala fil asl, wa aqallu tilafihi min ismaini kazaitun qa'imun au fi'lin wasmin kaqama zaidun. Setelah kita tahu pengertian kalam, maka sekarang minimal susunan suatu kalam itu apa? Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, minimalnya adalah susunan dari dua isim, ka zaitun qa'imun, atau fi'lin dan isim, seperti qama zaidun. Qala suwaru ta'lifil kalam sittun. Bentuk-bentuk susunan nam dalam kalam itu ada enam. Naam. Qila baqiya 'alaihi sabi' wa huwa ta'lifuhu min ismin wa jumlah. Wa thamin wa huwa ta'lifuhu min harfin wa ismin. Insyaallah sanarji' ba'da qira'ati kalam Ibn Hisham fi syarh. Qala suwaru ta'lifil kalami sittun wa dhalika li annahu yata'allafu min ismain. Misal madha? Yata'allafu min ismain. Muhammad. Hada Muhammadun. Aw min fi'lin wasmin. Apa kahwa? Zahaba Zaidun. Aw min jumlatain, atau dari dua jumlah. Misal madza? Al kalam yatakawwanu min jumlatain. Indah ke Ahmad. Naam. Saya sedikit misal Ibn Hisham rahimahullah ta'ala masalah huna in qama zaitun kumtu. Naam, syarat wal jaza. Aw min fi'lin wasmain, aw min fi'lin wa thalathi asma', aw min fi'lin wa arba'ati asma'. Tayyib. Ini enam, ikhwani fillah, enam bentuk penyusunan kalam. Dan di sana ada yang menambahkan poin yang ketujuh, yaitu na'am min ismin wa jumlah. Susunan kalam dari isim dan jumlah. Ka Zaidin yakumu abuhu. Ini isim, kemudian yakumu abuhu jumlah. Na'am fi mahalli raf'in. Madza irabu? Jumlah yakumu abuhu. Na'am fi mahalli raf'in khabar. Wa thamin wa huwa ta'lifuhu min harfin wasmin. Yang kedelapan, enam tambahannya, yaitu yang tersusun dari huruf dan isim. Kaqaulika alama, alama. Fa inna ala allati litamanni la khabara laha inda sibawai. Enam ala di sini litamanni. Berarti maknanya atamanna ma. Ya. Aku berharap, ya, berangan-angan agar ada air. Mungkin seorang berada di padang yang tandus, mencari ke sana kemari, dan ada air. Kemudian dia tamanni. Nah, mengangan-angankan mendapatkan air. Alama. Tayyib. Wa tammal kalamu hamlan alal makna, sehingga kalam itu sempurna ketika mengatakan alama. Padahal tersusun dari apa? Ala huruf dan ma isim. Ai ataman nama. Wa qad yuqalu hadhihi tarji'u li tarkibi min fi'lin wasmin. Dan terkadang dikatakan untuk menjawab poin yang kedelapan ini, bahwasanya poin itu kembali kepada susunan fi'il dan isim. Kama qalu fil jawabi annahu ya zaidu. Sebagaimana mereka katakan dalam menjawab sepisal contoh ya zaidu, karena ya zaidu Nah, ini mereka katakan ikhwan fillah bukan susunan huruf dengan isim, tapi nam fi'il dengan isim. Kenapa? Karena ya nam pengganti dari apa? Pengganti dari ad'u. Tapi wa yumkinu tafriq bainahuma, dan mungkin untuk membedakan antara keduanya, yaitu antara ya zaidu dan alama. Bi anna ya naibah an ad'u wa ala laysat naibatan an atamanna bal bi makna. Nah, membedakan antara keduanya bahwasanya ya itu pengganti dari ad'u. Sedangkan ala bukanlah pengganti dari apa? Berarti bukan pengganti dari atamanna, tapi dia semakna. Bedakan antara yang semakna dengan pengganti. Tayyib, kalau pengganti berarti dia menduduki kedudukan yang diganti. Kalau semakna belum tentu. Tayyib. Berarti ini faedah 6.2. 6 susunan untuk kalam sebagai tambahan ikhwan fillah, yaitu 6 jumlah yang terdiri isim dan jumlah, atau apa? Harf dan isim. Sekarang Ibnu Hisham akan memberikan contoh masing-masing. Amma tilafuhu min ismaini falahu arba'u suwar. Ihdaha an yakuna mubtada'an wa khabaran nahwu zaidun qa'imun. Adapun susunan yang terdiri dari dua isim, maka ini ada 4 bentuk. Ihdaha yang pertama an yakuna mubtada' wa khabar nahwu zaidun qa'imun. Di'rab Ubay Zaitun Qa'imun apa kedudukannya? Mubtada'un marfu'un. Tayyib, Qa'imun. Tayyib. Iqra ta'liq Faiz. Lam yaj'al khabaran aw fa innahuma. Fa innahuma isman. Al-awwalu mubtada' wa ath-thani khabar. Wa qad yuqalu fi qa'im dhamirun mustatirun fa'ilun bi li'annahu ismun fa'ilun. ويصير المثال مما تركب فيه الكلام من ثلاثة أسماء فكيف جعله المصنف مثالا لما يتركب من اسمين. طيب sekarang ada iskal khanifilah pada contoh Zaidun Qa'imun. Zaidun Qa'imun didatangkan oleh Ibnu Hisham untuk contoh apa? Susunan dari apa? Dua isim. Nah, طيب yang pertama mutada, yang kedua khabar. Tapi dikatakan bahwasanya qa'im, pada qa'im ini ada dhamir mustatir sebagai fa'il, karena dia apa? Dia isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Li'annahu ismu fa'il fa yasirul mithalu mimma tarakkaba fihi al-kalam min thalathi asma'. Sehingga jadinya contoh tersebut ya untuk contoh suatu kalam yang tersusun dari tiga isim. Kenapa? Karena Zaid, kemudian Qa'im, dan apa fa'il yang mustatir yang ada pada Qa'im. Maka bagaimana musannif kok menjadikan untuk contoh yang tersusun dari dua isim? Tapi bagaimana jawabnya? Uyujabu bi anna al-wasfa kasmail fa'il wal maf'uli wasifatil musyabbahati ma'a marfu'ihi al-mustatiru kal ismil mufrad. Walihada la yabruzu بالثانية والجمع بخلاف نحو قم ونقوم فإن الضمير فيه كلمة برأسها بدليل أنه يبرز في التثنية والجمع. طيب ويجاب sekarang jawabannya بأن الوصف bahwasanya وصف seperti apa كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ya اسم الفاعل والمفعول اسم فاعل dan اسم مفعول ditambah yang ketiga sifat musyabbahah. Ini namanya wasf. Nah, wasf tersebut ma'a marfu'ihil mustatiri kalismil mufrad. Nah, dia bersama dengan na'am marfu'nya yang mustatir yang terkandung di dalamnya itu seperti isim mufrad. dihukumnya apa? Isim mufrad. Walihada naam la yabruz bitathniyati wal jama'. Dia tidak akan muncul pada kondisi apa? Tathniyah dan jama'. Sama saja ikhwan fillah. Naam, ketika tathniyah maupun ketika jama' tidak muncul, naam, dayim fa'il mustatir tersebut. Bikhilafi nahwu kum wa nakum, berbeda dengan kum dan nakum. Fa inna dhamira fihi kalimatun bi ra'siha, sebab dhamir padanya itu adalah apa? Kalimah yang berdiri sendiri. Maksudnya bi ra'siha yaitu kalimah yang berdiri sendiri, dihitung satu kepala. Bidalili annahu yabruzu fit tathniyati wal jam'i, dengan dalil bahwasanya dia itu muncul ketika tathniyah dan jamak. Kumu. Naam. Tayyib. Kemudian apa? Yaqumuna. Yaqumani. Kalau perintah yaquma. Ini jelas alam dhamirnya apa? Baris muncul. Berbeda dengan apa? Yang ada pada sifat musyabbahah atau isim maf'ul atau isim fa'il. Taib qala fa hadha hukmul wasf ma'a marfu'ihi al-mustatir. Ini adalah hukum wasf bersama dengan marfu'nya yang mustatir. Apa hukumnya tadi? Alhamdulillah. Wasf bersama marfu' mustatir dihukumi seperti isim mufrad. Jadi dihitung satu kata saja. Wa amma ma'a marfu'ihi adh-dhahir fataratan yakunu fi hukmil mufrad nahwu zaitun qa'imun abuhu wa taratan kalaman taman ay jumlah nahwu aqa'imun zaidan aqa'imun zaidun aqa'imun zaidan. Kalau enam alwas bersama dengan marfu' yang dhahir, maka terkadang dia enam dihukum ya apa? Hukum mufrad, seperti contoh zaidun qa'imun abuhu. Zaidun qa'imun abuhu. Wa taratan yakunu kalaman taman, dan terkadang dia menjadi kalam yang sempurna, yaitu jumlah maksudnya. Nahu aqa'imun zaidun aqa'imun az-zaidani. Tayyib. Wakadzal wasfu al-waqi'u silatan li'al al-mawsulah fahuwa kalamun tam inda Zamakhsyari wa Sa'd. Fasawa'un kana marfu'u zahiran aw mustatiran li'annahu fi quwwatil fi'li fi suratayni. Naam. Di sini, naam, faedah berhubungan dengan al-wasf ikhwan fillah. Karena Ibnu Hisham mencontohkan dengan Zaidun qa'imun, dan beliau katakan ini tersusun dari dua isim. Padahal pada wasf terdapat dhamir mustatir sebagai fa'il untuk qa'im ini. Maka jawabannya adalah wasf bersama dengan dhamir mustatir yang terkandung di dalamnya, seperti apa? Hukum apa? Mufrad. Tapi kalau bersama dengan wasf yang dhahir, maka terkadang hukumnya mufrad, terkadang hukumnya seperti kalam taman. Naam. Taim. Itu adalah kalam taman. Demikian pula wasf yang jatuh sebagai silah untuk al-mausulah. Maka ini juga kalam tam di sisi jamak syari dan sa'ad. Baik itu marfu'nya dhahir atau mustatir. Kenapa? Li'annahu fi quwwatil fi'li fi suratain, karena dia itu menduduki pada apa? Kedudukan seperti apa? Kekuatan fi'il pada dua bentuk tadi, yaitu tatkala na'am wasf jatuh sebagai na'am silah bagi al-mausulah. Baik itu marfu'nya dhahir atau mustatir. Ini untuk bentuk yang pertama. Atsaniyah an yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khabar. Yang kedua, dia menjadi susunan dua isim, yaitu na'am mubtada' dan fa'il sadda masaddal khabar. Aqa'imun az-zaidan. Tayyib. Mubtada' kemudian fa'il sadda masaddal khabar. Indaki Abu Umar. Sedang-sedang khabar, karena hal yang wasfah ini jihatan fi'liyah fi'liyatun marji'uha al-ma'na wasmiyatun marji'uha al-lafz fa fi ja'lihi khabaran ja'lun fa fi ja'lihi khabaran faqat ihmal al-awwal wa fi ja'lihi fa'ilan faqat ihmal al-thaniyah fa fu'ila ma fu'il ihmalan lahuma wa lam yaj'al khabaran sadda ma sadda al-fa'il ma'a ifa'ihi bidhalik tarjihan li janibil ma'na ala janibil lafz. Tayyib. Sekarang untuk yang kedua, khanifillah, dicontohkan adalah mubtada beserta fa'il sanda masad dal khabar. Contohnya aqaimun zaidan wa inna ma jaza dzalik li'annahu fi quwwati qaulika ayyakum zaidan. Naam, boleh untuk mengatakan aqaimun zaidan. Naam, karena apa? Memiliki kekuatan seperti ayyakum zaidan. Apakah zaid, dua zaid itu berdiri? Wa dhalika kalamun tam la hajata lahu ila syai' fa kadhalika hada. Nah, sebagaimana ayyakum zaidan itu adalah kalam yang sempurna, tidak butuh sesuatu lagi sebagai tambahan karena sudah lengkap, demikian pula ini di sini aqaimun zaidan, apakah nam zaidan itu, apakah dua orang zaid, dua zaid itu orang yang berdiri. Nah, jadi hamzah i'rabnya apa? Istifham. Qa'imun. Terus nah, mubtada kok isim nakirah, ada musawiknya yaitu hamzah didahului dengan istifham. Tayyib. Qa'imun az-zaidan. Az-zaidan fa'il sanda masad al khabar. Taib. Lam yaj'al khabaran aw fa'ilan faqat. Nah, tidak menjadikan khabar atau fa'il saja. Bal ja'ala fa'ilan sanda masad al khabar. Kenapa ikhwan fillah dijadikan fa'il sanda masad al khabar? Karena wasf padanya memiliki dua arah. Yang dimaksud dengan wasf di sini mana? Yaitu pada contoh aqaimun zaidan mana? Qa'im. Jadi perhatikan qa'im. Qa'im di sini punya dua arah. Ya, jadi ini punya standar ganda ini qa'im. Nah, arah amalan dia yaitu fi'liyah marja'uhal makna, wasmiyah marja'uhal lafaz. Dari sisi apa? Dari arah fi'liyah. Nah, kalau apa? Tempat kembalinya ke makna. Kalau dikembalikan ke makna maka dia na'am fi'liyah. Kalau kita katakan aqaimun zaidan, ya kita maknakan ikhwan fillah secara makna, ya jumlahnya apa? Fi'liyah, apakah dua zaid itu orang yang berdiri? Tapi kalau dari sisi lafad, nah dari sisi lafad dia na'am ismiyah. Taib. Fa fi ja'lihi khabaran faqat na'am ihmalul ula. Taib. Maka pada pengambilan langkah untuk menjadikan dia sebagai khabar saja ini, nah dia berarti mengesampingkan yang pertama, yaitu mengesampingkan sisi maknanya. Kalau cuma dijadikan khabar yaitu az-zaidan khabar, maka mengesampingkan makna. Taib. Karena akhirnya cuma diambil lafadznya saja dari sisi apa, lafadz dia sebagai khabar. Fa fi ja'lihi fa'ilan faqat ihmalu tsaniyah. Ya. Ketika menjadikan dia sebagai fa'il saja, berarti ini mengesampingkan yang kedua. Tapi kalau jadikan fa'il saja, berarti dalam dia akhirnya hanya menimbang dari siapa? Kalau dijadikan sebagai fa'il, az-zaidan sebagai fa'il dari qa'im, hanya melihat dari sisi makna tok. Sisi lafadz dikesampingkan. Nah, fa'fu'ila ma'fu'ila i'malan lahumamaka, diperlakukanlah pada Naam, jumlah yang seperti ini sebagaimana yang dialami ini ya, diperlakukan yaitu apa? Az-zaidan fa'il sadda masaddal khabar. Untuk apa? I'malan lahuma, berarti i'malan i'rabnya apa? Fa'ila ma fa'ila i'malan lahuma. Maf'ul ajli. Maf'ul ajli untuk apa? Mengamalkan ya. Kedua-duanya untuk mengamalkan agar kita bisa dapat sisi makna juga dapat sisi lafaz mafhum. Naam. Nah, ini naam penalaran ikhwan fillah untuk naam i'rab fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa kok sudah fa'il masih harus sadda masaddal khabar? Kenapa tidak kita katakan fa'il saja atau kita katakan khabar saja? Kalau kita katakan salah satunya, maka naam ada mengesampingkan salah satu sisi yang juga terkandung dalam naam jumlah tersebut. Karena memang pada was ikhwan fillah memiliki dua arah dalam amalan, sisi makna dan sisi lafaz. Mafhum? Sehingga butuh kita katakan ya az-zaidan fa'il sadda masaddal khabar. Dan ini dihitung satu isim saja. Atsalitsah an yakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ilin sanda masandal khabar nahu amadrubun zaidan li'annahu fi quwwati kaunika ayutrabu zaidan, sama dengan pembahasan sebelumnya. Karena madrub was ya, karena was mencakup apa tadi? Al wasfu mencakup apa saja bahasa Arab? La wasfu, al wasfu tadi untuk contoh yang kedua yaitu isim fa'il. Sekarang contoh yang ketiga masih berhubungan dengan wasfu, yaitu berubah isim maf'ul. Kalau tadi aqaimun zaidan, sekarang amadrubun zaidan, sama dia ya, isim maf'ul. Sehingga az-zaidan naibu fa'il ya, sadda masaddal khabar. Li'annahu fi quwwati qaulika ayutrabu zaidan. Ini jelas. Arabi'an yakuna isma fi'lin wa fa'iluhunna nahwu hayhatal aqiqu. Baik. Yang keempat apa terjadi di isim fi'il dan fa'ilnya? Hayhatal aqiqu, fa hayhata ismu fi'il. Wa huwa bi makna ba'uda wal aqiqu fa'ilun bihi. Tayyib. Ini bentuk-bentuk yang tersusun dari dua isim, ada empat. Wa amma dilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratan. Naam. Fi'il dan isim memiliki dua bentuk. Ihdahuma an yakuna al ismu fa'ilan. Nahwu qama zaidun. Gampang i'rabnya Ahmad. Tahim. Wa thaniyatu an yakuna al-ismu na'iban 'anil fa'il, nahwu duriba zaidun. Duriba zaidun amtallah. Duriba fi'il madhi mughayyar sighah mabni 'ala al-fath dan khalaihi min i'rab zaidun na'ib al-fa'il marfu'un wa 'alamat tarfihi bi masdar wa 'ala akhirih. Tahim. Terjadi apa? Terjadi fi'il dan isim. Taib, baik itu fi'ilnya apa? Lil ma'lum atau lil majhul. Wa amma tilafuhu min jumlataini falahu suratani aidha. Nah, i'tilaf terjadi jumlah maka memiliki dua bentuk juga. Aidan i'rabnya apa? Aidan. Dengan dia maf'ul mutlak. Nah, dia senantiasa mansub sebagai maf'ul mutlak. Ihdahuma jumlah tasyarti wal jaza nahu in qama zaidun kumtu. Arab ya Abamtillah. In qama zaidun kumtu. In abu syartin jazimin yazimu fi'lain qama fi'lun madin. Fi'lun madin umnil al-fatni ila Hafin al-Fatih fi mahali jasmin. Zaidun fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah dhahira. Qumtu fi'lun madin mabniun ala sukun li tisarihi bi dhamir rafi'in li tisarihi bi dhamir rafi'in mutaharrik wa ta dhamir mutasilun mabniun ala tammati fi mahali rafi'in fa'il wal jumlatu min minar fi'li wa fa'ilihi qumtu fi mahali jasmin jawab syarat. Jawab syaratnya jumlah atau fi'il qumtu? Jumlah. Hah? Jumlah. Jumlah. Jumlah. In qama Zaidun qumtu. Jumlah jawab. Tayyib. Ma dzakarahu taba'an li ghairi min annal kalam fil jumlatish syartiyyah wal jumlah al-qasamiyah wal majmu'. Jadi Ibnu Hisham rahimahullahu taala ikhwan fillah menganggap di sini nah bahwasanya jumlah syartiyah dan jumlah na'am jazaiyah tayyib syartiyah kemudian yang na'am qasamiyah itu adalah gabungan satu kesatuan khilafu ma sarraha bihi radhi min anna jazaa'a syarti wa jawabal qasami kalaman. Berbeda dengan apa radhi yang dia menegaskan bahwasanya jaza'u syarat yaitu sebagai apa balasan dari na'am syarat jawabu syarat na'am dan jawabul qasam ini adalah kalam tersendiri. Jadi apa jumlah syartiyah kemudian jumlah jawabnya ini na'am dua kalam berarti ini menurut radhi. Taib bi khilafil jumlah asyartiyah wal qasamiyah. Berbeda dengan jumlah syartiyah dan qasamiyah. Atau di sini radhi yang mengatakan ikhwan fillah bahwasanya jaza'u syart dan jawabul qasam ini dua kalam tersendiri. Nah, yang apa berbeda dengan jumlah syarat dan qasamnya. Waqala sayyid jawabul qasam kalamun bila niza'. Nah, jawabul qasam adalah kalam yang tidak ada khilaf. Wa amma jawabu syart fa fihi bahtun. Adapun jawab syarat maka ini ada pembahasan tersendiri. Wal haq annal kalam huwal majmu' al murakkab min asyarti wal jazaa' lal jazaa' wahdah. Dan yang hak bahwasanya kalam untuk apa? Untuk jawab syarat itu adalah kumpulan. Naam dari apa? Syarat dan jazaa'. Kenapa ikhwan fillah kalau hanya sekedar syarat ini tidak akan dikatakan apa? Kalam. Kalau sekedar jawab juga tidak dia katakan kalam walaupun itu berupa jumlah. Sehingga kalam itu hanya satu dalam artian dalam jumlah syarat dan jazaknya itu satu kalam. Tidak dihukumi dua kalam. Berbeda dengan apa? Qasam. Taib. Qasam dan muqsam bihinya. Ini enam dua kalam. Kalau jumlah enggak harus mufidah. Berarti kalau jumlah enggak harus mufidah. Apanya? Kalau jumlah. Batasan jumlah itu enggak harus mufidah. Nanti ada perbedaan sendiri. Nah, adapun yang dimaksud di sini, nah, yang dimaksud oleh Rondi ya khonifillah. Nah, tilafuhu min jumlatain. Nah, falahu suratan. Seperti inqama Zaidun kumtu. Naam. Tayyib. Jadi dua jumlah ini naam jadi satu kalam. Paham? Jadi untuk jumlah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala tentunya yang belum apa? Belum masuk dalam kategori kalam. Kenapa? Karena hilang darinya apa? Syarat mufid. Naam. Karena hilang darinya mufid. Walaupun secara sendiriannya dia sudah mengambil apa bagiannya. In qama Zaidun. Ya qama Zaidun kan sudah apa? Sudah fi'il dan fa'il. Cuman nam dia belum mufid karena nam syarat. In qama Zaidun apa jawabnya? Taib kumtu. Jadi jumlah nam belum tentu dia masuk kategori kalam pada perkataan Ibnu Hisham di sini. Matanya jumlah al-qasam wa jawabi. Yang kedua jumlah qasam dan jawabnya. Ahlifu billah la zaidun qaimun. Sekarang ikhwan fillah, bedakan antara jumlah syarat dan jazak dengan jumlah qasam dan jawabnya. Pada perkataan as-sayyid ini, makanya dibedakan oleh sayyid bahwasanya jawabul qasam dan na'am qasamnya itu apa? Dua kalam. Ini tanpa nizak. Kenapa? Karena seorang mengatakan ahlifu billah, sudah cukup enggak? Cukup, aku bersumpah dengan nama Allah. Tayyib. La zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun juga jelas. Jadi untuk jumlah qasam, nah, jumlah qasamiyah, maka ini dua kalam. Tayyib. Cuman yang diinginkan oleh Ibnu Hisyam di sini, nah, keseluruhan makna satu kesatuan. Jadi untuk poin yang kedua ikhwanul fillah ada i'tirad, ya ada apa kritikan. Kalau na'am jumlah al-qasam wa jawabi. Karena Ibnu Hisyam apa mengikuti pendapat orang yang mengatakan apa bahwasanya kalam itu kesatuan antara apa syarat dan jazak serta qasam dan jawabnya. Nah, wa ma tilafuhu min fi'lin wasmaini fanahu kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman. Irab Abu Umar. Fa'ala mabniyun ala fath wa zaidun la mahalla laha. Irab wa zaidun ismun kana marfu'un wa alamat raf'ihi dhamma qa'iman fa barakana mansuban wa alamat nasbihi al fath. Nah, hingga wadi. Wa ma tilafuhu min fi'lin wa thalathati asma' fa nahwu 'alimtu Zaidan fadilan. Faiz. Alimtu fi'lun madhi mabniyan 'ala sukun ittisal dhamir wa ghadir mutaharrif la ma'lum min al-i'rab. Hatta dhamir muttasil bi mabniyan 'ala dhamm bi ma'lum i'rab fa'il. Zaidan maf'ulun bis-sami. Wa 'alamah maf'ulun bi awwal. Maf'ulun bi awwal. Wa 'alamat nasbihi al-fathah. Fadilan maf'ulun bisani wa alamatu naslihi al-fathah. Tayyib. Alimtu Zaidan fadilan. Kalau dikatakan tiga isim, padahal di sini kelihatannya Zaidan fadilan saja. Mana isim yang ketiga, Aman? Dhamir ta'nam. Walaupun satu huruf tapi dia adalah dhamir sehingga satu isim. Qala wa amma tilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma' fa nahu a'lamtu Zaidan Amran fadila. Sama. Cuma di sini butuh apa tiga? Tiga apa? Tiga maf'ulun bi. Naam. Dan diingat-ingat ya khani filah di pembahasan awamil. Karena fi'il-fi'il yang butuh tiga maf'ul banyak atau sedikit? Sedikit terbatas. Di sana disebutkan berapa? Bisa dua ya. Hah? Dua. Ini dirujuk insyaallah kita merujuk pertemuan berikutnya. Nah, ada pada i'rabnya mudah sebagaimana untuk bisa baca di poin ke-7. Qala fa hadhihi suwaru ta'lifi wa aqallu tilafihi min ismain aw min fi'lin wasmin. Ini minimalnya terjadi dua isim atau na'am fi'il dan isim. Tayyib. Kama dzakartu sebagaimana aku sebutkan dan ditambahkan minimalnya juga terjadi apa? Yang ditambahkan tadi dua isim atau fi'il dan isim atau huruf dan isim. Nah, dua isim atau fi'il dan isim atau na'am huruf dan isim. Untuk huruf dan isim contohnya apa? Alama'a. Ini satu contoh saja. Ya ala bermakna apa? Ataman nama. Wa masarrahtu bihi min anna dhalika huwa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam huwa muradun nahwiyyin. Wa ibaratu ba'dihim tuhimu annahu la yakunu illa min ismaini aw min fi'lin wasmin. Dan apa yang tegaskan dengannya bahwasanya na'am yang demikiannya adalah minimal. Tayyib, suatu kalam bisa apa tersusun. Itu yang dimaksud adalah menurut apa nahwiyin, ya. Yang dimaksud oleh para ulama nahwu. Wa ibaratu ba'dihim yakni Ibnu al-Hajim. Ya, ba'dihim yang dimaksud di sini Ibnu al-Hajim dalam na'am Yasin ala Tasrih. Memberikan na'am sangkaan tuhimu annahu la yakunu illa min ismain aw min fi'lin wasmin. Nah, ibarat sebagainya yaitu seakan-akan bahwasanya kalam itu tidak mungkin tersusun kecuali dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Tentunya ini keliru ya kan. Nah, tapi yang dimaksud adalah minimalnya. Qala wa nasu ibaratihi kama fi kitabihil kafiyah qala rahimahullah al-kalamu ma tadammana kalimataini bil isnad. Wala yata'adda dhalika illa fi ismaini aw fi fi'lin wasmin. Tayyib. Jadi kalau kita baca dalam kafiah ini apa memang seakan-akan apa? Kalam itu tidak mungkin tersusun kecuali dari dua isim dan atau apa? Fi'il dan isim. Wa ajaba ba'dhum an kalam min al-hajib bi anna al-hasra idhafi bin nisbah ila aujuhit tarkibil baqiyah. Ai la min fi'laini aw harfaini aw fi'lin wa harfin aw harfin wasmin. Faka'annahu qal yasulu minhuma la min baqiyatil ahsam. Falyadurru wujudul kalami fi mawdhi'in akhar. Naam. Wa hasanahu ba'dul muhaqqiqin. Ini sekedar apa sebenarnya perbedaan takrif saja. Perbedaan ibarat saja. Ya, mereka menjawab bahwasanya Ibnu Hajim ikhwani fillah mengatakan bahwasanya kalam itu naam tidak akan terwujud kecuali apa dengan dua isim atau fi'il dan isim. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kalam dua fi'il. Karena fi'il kalau disebutkan mesti di situ ada apa? Ada isim, ada pelakunya. Juga tidak mungkin dua huruf. Bagaimana dua huruf? Atau fi'il dan huruf? Tidak mungkin. Taib. Atau huruf dan isim. Yang dimaksud huruf murni, tidak terkandung makna fi'il padanya. Nah, taib. Adapun alama'a, ini huruf terkandung makna fi'il. Ini maksudnya. Sehingga seakan-akan dia mengatakan yahsulu minhuma la min baqiyatil aqsam, yaitu bisa terwujud na'am dengan keduanya itu, dua isim atau fi'il dan isim, tidak dengan yang lain yang disebutkan di sini, dua fi'il atau dua huruf atau fi'il dan huruf atau huruf dan isim. Na'am, ini yang dimaksud Ibnu Hajim. Jadi intinya untuk pembahasan ini akhwani fillah, minimalnya kalam ya dua isim atau apa? Isim dan fi'il. Nah, isim dan fi'il atau fi'il dan isim? Hah? Kalau isim dan fi'il jadinya tiga. Iya kan? Kalau isim dan fi'il, lam zaidun apa? Qama. Berarti apa? Qama jadinya tiga ya kan? Nah, makanya dibalik itu dua isim atau fi'il dan isim. Adapun penjabaran di sini ini untuk gambaran kedepannya. Dan faedah yang perlu diingat penalaran tentang makna na'am fa'il sadda masaddal khabar atau maf'ul na'am naibu fa'il sadda masaddal khabar, kenapa ikhwanillah? Ini bagus yang tidak didapati untuk sebelumnya. Kenapa kok enggak mencukupkan dengan fa'il saja atau naib fa'il saja atau khabar saja? Kok harus fa'il sadda masaddal khabar? Nah, ini dikarenakan apa? Yang menjadi mubtada adalah was. Paham? Yang menjadi mubtada was. Was yang berupa isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah yang dia punya dua arah, ke sisi makna dan ke sisi lafaz. Ke sisi makna dia bermakna fi'il ya kan? Sisi lafaz dia isim. Jadi harus diingat-ingat di situ. Nah, barakallahu fikum, nabtahu bihadza. Subhanallah.